Afon ni dia mau tulis ni, hak orang perempuan ni. Dia tanya kata, seorang perempuan datang darah belum sampai edah ke. Dia tak panggil edah, tapi orang kita kecek edah juga. Turut kecek lah, turut kecek. Kalau turut ukur syarat, dia tak panggil edah. Nah, maksudnya gini, turut masa, dia panggil kata, masa marihi itu sekurang-kurang sehari semalam. Yakni kalau tak sampai kadar 24 jam darah hak mari, hukum dia bukan darah hi. Bila bukan darah hi, tak ada jadi manik bagi wajib puasa. Mana wajib puasa sepatulah. Dan semayah pun wajib semayah sepatulah. Karena mari darah tak sampai masa dia, maka orang kita saling kata tak sampai edah. Alhamdulillah terturut kecek, turut kecek dia panggil. Kemudian ha, kalau gitu bila mari pula hak balik banyak sekali, suk sekat mana masa dia? Sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Bermakna kalau mari darah sampai 15 hari duk mari lagi. Mari lagi pun wajib atas orang tu kena mandi dan kena semaya. Kalau puasa pun kena puasa. Darah duk mari tak ada jadi manek, karena itu bukan hukum hi dah darah tu. Sebab lebih pada masa. Tu orang tu panggil lebih pada edah. Tak apa lagi. Patut dia tanya sini katanya, seorang perempuan tu datang darah maksudnya haid belum sampai edah haid lagi, yakni tak sampai masa hak sebanyak-banyak haid lagi. Sebab suci 8 hari jua. Kemudian datanglah darah itu. Maka galik perempuan ni suci 15 hari. Oh. Deh. Ini masalah nak. Ya gini. Tak usah tilik tah orang tu orang ni. Kita tilik masalah dulu. Jadi buat tiga tangga. Sekurang-kurang sehari semalam. Golik he 6 atau 7. Sebanyak-banyak he 15 hari 15 hari. Tiga kelas dah. Kalau gitu sehari semalam panggil sekurang-kurang. Kalau orang tu mari he 3 hari habis. Dia tak panggil sekurang kan lebih pada sehari. Dia tak panggil golik kerana tak sampai 6 atau 7. Kalau mari nehri habis, lagu tu lah dia panggil tu golik. Atau 7 hari habis atau golik. Tiba-tiba perempuan tu mari 10 hari dia. 10 hari habis. 10 hari habis. Orang tak panggil golik he. Cuma golik dia tu ya. Nampak tak? Dia nak hukum atas umur orang, dia tak panggil golik. Sebab nak panggil golik ni tahu 7. Kalau siapa-siapa daripada perempuan mari he nehri habis panggil golik. Atau mari 7 hari habis panggil golik. Kalau mari 8, 9, 10 dia tak panggil golik he. Cumanya dia tu dia tak, kalau besok lagu tu dia panggil golik nasbah dia sore. Tapi nasbah hukum umum tak panggil golik. Ya golik dia tanya atau 7. Ha mana tu? Ha. Kemudian dia tu saatnya tu golik dia mari 15. Diri dia tu dok mari 15 habis. 15 habis. Oh sepenuh. Dia mari sepenuh sungguh dia. 15 hari habis. Data-data hari tu mari sekat 8 hari je habis. Ha ni yang nak tanya ni. Jadi nasbah dengan dia menyalahi golik dahlah. Nah, nasbah dengan dia tu menyalahi golik. Lalu dia tanya kata, golik perempuan ni mari 15 hari. Kemudian dia mari 8 hari yang berhenti. Itulah soal kata bagaimana ke hukum darah itu? Jawabnya iyalah darah he. Jawabnya darah hi, tetapi nasbah dengan orang tu menyalahi golik. Karena golik dok mari 15. Data-data mari 8 aja. Tu saja pasal hi tu hi aja di sehari semalam panggil hi lalu dah. Mana perempuan tu ditanya bagaimana hukum? Iyalah darah hi. Tapi mari 8 hari sekali ni. Lepas pada tu darah apa dia tulis ni? Bo. Kalau buat alih nyokok darah banyak. Ni tak payah dah ni. Dia tanya di Umi bagaimana ke hukum darah itu. Lepas dia tulis semula, kau darah baik. Kalau darah baik, dia kena buat alih yokoh atau kaf. Dia tulis baik. Darah baik seperti he. Tak kira di hujung ni. Tak kira di hujung dia nak tulis. Jadi loket tulisan tu nak serupa titik ya tak ya. Kalau ya baik. Kalau nyo banyak. Tak tahulah tu. darah banyak seperti he mari ke dia tak faham di hujung tu. Cuma tak apalah ambil faham di awal je. Dia tanya kata bagaimana kehukum darah itu, jawabnya ya darah he. Tapi nasbahnya biasa dok mari 15 tu sekali tu mari 8 rijo. Nah, bila dah tak ada harapan nak mari mandi. Cuma kalaulah kita kata dia putus pasal tak ada semaya, hari ke-9 tak ada semaya, kalau bulan puasa tak ada puasa dia kamu kena mari lagi. Moga dok biasa mari sekat 15. Maka tak ada salah je dok kerat tak ada salah. Gano beritidah ni. Kerak-kerak-kerak. Tak ada mari habis Zuhur. Aku nak mari pula asal kerak-kerak, tak ada mari. Ha. Kerak siapa akan mengarik, tak ada mari. Tak ada semaya Zuhur, tak ada semaya asal, tak ada semaya mengarik. Duk kerak dah muka luar biasa ni. Tak ada salah tu. Berkali tak mari, lapis rining je gamaknya. Sipai mandi. Mandi semaya. Kalau puasa, puasa. Lepas tu Zuhur kemari asal mengarik hodok kerak, kodok. Lepas kalau sudah ngaji tu tak ada apa boleh lah. Posoh tak ada posoh tu pun kodoh tu. Takdir ha, kita nak takdir pertama dah ada yang tanya lah. Kita katakan lah tak ada berkali tak mari dalam 8 hari tu berkali sipai mandi semaya lah deh. Semaya posoh deh siapa 2-3 hari mah hari pulak dah ha, kita buat waktu pulak ha, mana saat ni mari 8 hari berhenti. Hari 9 tak mari, hari 10, hari 11 kita puasa putus rapat mandi semaya. Bawa mari sebelah, mari pula dah. Maknanya berhenti 2-3 hari, mari pula. Hei lagi tu. Mari pula tu, hei lagi tu. Sebab, 8, dia berhenti 9, 10, 11. Dalam alur dia lagi, ataupun dalam edah dia lagi, dia tu panggil. Lepas tu mari pula, mana hei lagi tu. Lepas tu, hak berhenti 3 hari ni, ni lah orang panggil, kata dalam pekak, panggil zaman nakak. 3 hari ni berhenti, panggil zaman nakak. Ha, bila zaman nakak ni saat ni tu duk kilah ulama wajib semaya tak wajib semaya tu. Gak bila orang semaya dah ada apa lah. Lepas tu qadha ni qadha masalah tak ada semaya 2-3 waktu tu lah. Ini jika nak berlaku atas kawan kata wajib semaya di zaman nakak. Kalau berlaku atas kawan kata tak wajib semaya, tak ada nak qadha lah, ada kira 2-3 hari. Nama dah ha, tu dia. Pah hari yang ke 13 mari pula, yang ke 14 mari, yang ke 15 mari 3 hari. Mula-mula habis 15 tak cukup. Tu klik kepada asal. Cuma berhenti 3 hari panggil celah, dia panggil nakak. Ha, kita kata lagi. 11, 12, 13, 14 dah mari, 15. 16 dah mari lagi. Ha, tak ada lah tu. Mari lagi pun kena mandi semata dah. Karena lebih pada 15 tak ada. Ya kira habis 15 daripada hari pertama masuk hari zaman nakak 3 hari pun dikira 15 habis. Baju kot 15 dia mari lagi wajib mandi, wajib semaya, wajib qada. Lepas tu dikira darah istihadah, ada hukum suku pula tu. Kena basuh, kena sipa, kena pakai cawak lah ni senek. Ha, pempuh dah orang tua pun. Itu kan? Ha, itu dia. Allah, ha? Ya hukum wajib semaya puasa, ya kena sama. Bila siapa masa dia dengan cukup syarat wajib, dia wajib. Ha, nak kena hei tak hei pasal nak tahu kata bila hei, hei ni manek daripada wajib, lagi pula harai kita semaya dengannya, harai kita puasa dengannya, tak itu ke? Ha, tu pasal nak kena darah tu. Jangan kata mai darah-darah cemar lah cara, jangan, ya tak sudah tak cara, tak sudah. Ha, sebab dia pun berlaku, ya kena tanya kita sebagai orang lelaki ni, suami ke, okay, dia tanya baik dia lah, nak baik ni darah tahu ku pun tu seneng jawab hak seneng kali. Tahu ku tanya lain. Cago ha tu dia. Tu ke. Habis itu. Ha itulah. Ha, pasal pentingnya kita kena tahu bak darah, bak hi, bak apa semua sekali apa yang maksud li ghairihi untuk lagi kepada ibadat semaya dan puasa. Gitu. Ha itulah. Ha, lepas tu kita tengok hak lain pula.